ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Salah seorang teman saya mulai tumbuh banyak uban di rambutnya. Mana yang lebih afdal, membiarkan atau mewarnai? Karena teman saya mau mewarnai rambutnya dengan warna coklat tua. Bagaimana hukumnya? Ya kalau dia beruban, ingin dia rubah warnanya, boleh saya. Yang penting jangan dengan warna hitam. Jangan dengan warna apa? Warna hitam. Dan yang berjalan di tengah orang-orang terdahulu, mereka memakai warna hina. Warna hina itu warna kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan ya. Taulah warna hina ya. Baik, itu boleh saja dirubah. Dan kita dapati dari masyayikh ada yang merubah apa namanya, merubah ubannya. Ya, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Muhammad Ali Adam Ali Tiubi. Ini dari para masyayikh kita. Itu ubannya semuanya menjadi apa namanya, mereka rubah warnanya menjadi warna merah atau menjadi warna hina itu tadi. Iya. Ada juga yang tidak dihina, tidak dirubah. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan. Antum sudah lihat Syekh Wasiullah ya? Syekh Wasiullah Abbas. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Iya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau juga kunjungi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di dan beliau juga putih, tidak dihina. Demikian pula guru beliau Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Ya. Jelas ya? Nah, satu lagi saya ingat, guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, beliau juga apa namanya? Putih. Ya cuman saya agak samar ya, mungkin kadang-kadang beliau hina juga. Saya di memori saya teringat saya pernah berjumpa beliau pakai hina di awal kali saya berjumpa. Semoga Allah merahmati yang telah meninggal dan menjaga yang masih hidup. Baik. Jadi ada yang mau menghina, tidak menghina silahkan, semuanya boleh insyaallah taala. Tapi jangan sibuk mencabut uban. Kadang sudah beruban mau diapa, memang begitu. Kalau sudah berumur ya pasti beruban. Jelas ya? Baik. Ya subhanallah, kemarin saya di salah satu perjalanan menemani Syekh Wasiullah. Beliau bilang bahwa beliau terkesan atau terkesima ketika mendengar Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berkata bahwa semenjak rambut saya beruban, saya berkata kepada diriku, wahai Mukbil, rambut kamu sudah beruban. Apa yang kamu sudah lakukan untuk Islam dan umat Islam? Ya. Maka kata Syekh Wasi, subhanallah, itu kalimat juga pernah terlintas di saya ketika saya mulai beruban juga, kata beliau. Ya, dan sekarang saya sudah sangat banyak beruban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi rahmat kepada saya dan memberi taufik atau semana ucapan beliau. Iya. Baik, maka itu semuanya hal-hal yang harusnya membuat seorang lebih apa? Lebih termotivasi untuk banyak berbuat yang baik. Hidup ini sementara, kita harus ada bekal. Ada hal yang baik kita lakukan, semoga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang baik yang bisa tetap mengalir pahalanya. Ya, paling tidak kita menjadi sebab terselenggaranya kebaikan. Acara-acara ilmu seperti ini, tablik akbar, daurah, ya, radio dan seterusnya, kita ada andil di situ. Ini ilmu mengalir, ya. Jelas ya? Mengalir. Ada andil di situ. Harus punya semangat untuk menyiapkan bekal itu, jangan tunggu, oh saya masih muda, saya masih belasan tahun. Masih banyak kesempatan. Betapa banyak anak muda lebih dahulu menghadap kepada Allah daripada orang-orang tua. Ajal itu tidak mengenal siapapun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam.